bukan alis berukir, bukan gigi berginjur yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena ginjur akan segera layu. Perhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Takutlah harta benda, kalau jadi neraka. Takutlah wajah indah, kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincur yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincur akan segera layu. Perhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia, hiasan yang utama. Tak guna harta benda, kalau jadi neraka. Tak guna wajah indah, kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan gigi bergincur yang kudambakan, gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincur akan segera